Seseorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, perlu menghiasi diri dengan hiasan ilmu yang berupa apa? Adab-adab, perangai, perilaku yang terbimbing di atas ilmu. Karena dia adalah pembawa ilmu yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu tadi kepada umat manusia, maka dia adalah yang paling berhak untuk berhias dengan adab-adab tersebut. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, perlu juga membekali dirinya dengan adab-adab tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan dibacakannya buku ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua bagaimana mengenal adab-adab di dalam menuntut ilmu, dan juga di dalam kita membawa dan menyampaikan ilmu ini. Kita mulai dari pembukaan penulis. Qala waqafallah, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini khutbah penulis di dalam risalahnya ini. Kemudian beliau berkata, فقد حرس الله بيضة الإسلام للمجاهدين. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kemurnian Islam ini, cahaya Islam ini, dengan adanya al-mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka ini adalah sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam ini. Sehingga kaum muslimin bisa menjalani ibadahnya dengan tenang, dengan aman, bisa menegakkan agamanya dengan sepenuhnya. Itu semua bisa terwujud dengan adanya al-mujahidin, orang-orang yang berjihad menegakkan nilai-nilai agama ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Wa hafidha syari'atal iman bil muta'allimin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat iman, syariat Islam ini dengan adanya orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga ilmu itu terus diwarisi generasi demi generasi, yang dengan itu terjagalah syariat Islam ini, karena di setiap masanya akan selalu ada orang-orang yang menuntut ilmu tadi, mempelajarinya untuk kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan ini terjaga Islam. Maka dua kelompok manusia ini, al-mujahidun wal-muta'allimun, adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam Islam. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil mubin, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang nyata, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffa, dan tidaklah patut bagi kaum mukminin untuk berangkat berjihad seluruhnya. Jika ada seruan jihad, Allah katakan tidak patut bagi kaum mukminin itu untuk berangkat seluruhnya tanpa ada yang tersisa mengurusi kepentingan yang lain. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak ada yang berangkat dari setiap kelompok dari mereka satu kelompok yang bertafaqquh, memperdalam agama, menuntut ilmu, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya tersebut, agar mereka bisa waspada dari apa yang melanggar hukum-hukum Islam. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-122. Ketika ada seruan al-jihad fi sabilillah, tentunya kaum muslimin, kaum mukminin memiliki yang namanya ghirah, semangat untuk ikut di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan melupakan hal penting yang lainnya yang juga perlu mereka jaga, yaitu at-tafaqquh fid-din, memperdalam ilmu agama. Nah, karena ini pun memiliki peran yang penting di dalam tegaknya Islam, tidak sekedar apa? Berjihad. Tegaknya Islam juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan orang-orang yang memahami Islam itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kaum mukminin di dalam ayat ini menjadi dua kelompok. Faqad ja'alallahu subhanahu al-mu'minina firqatain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mukminin di dalam ayat ini menjadi dua kelompok. Aujaba ala ihdahuma al-jihada fi sabili, yang Allah wajibkan pada satu kelompok berjihad, berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala membela nya dari orang-orang yang berusaha untuk memeranginya wajib. Wa 'alal ukhra at-tafaqquh fi dini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kelompok yang lain agar mereka memperdalam agama, mempelajari agama, menuntut ilmu. Karena ini pun punya peran yang penting di dalam tegaknya Islam. Hatta la yanqati'a jami'uhum ila al-jihad. Sehingga tidak semua dari mereka melakukan amalia jihad fisabilillah. Fatandarisa syari'ah wa yadhhabul ilm. Yang menyebabkan terkikisnya nanti ilmu syariat, hilangnya nanti ilmu syariat. Karena ya ikhwah, seseorang yang tersibukkan dengan amal jihad, ya, tentunya sedikit waktu yang bisa dia luangkan untuk ilmu. Dan itu subhanallah kita merasakannya. Dahulu ketika dalam kondisi masih tenang, aman, yang namanya durus ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmu berjalan setiap harinya lebih dari 20 dars di masjid. Makmur dengan yang namanya pelajaran-pelajaran, baik dalam bidang akidah, akhlak, fikih, ataupun ilmu alat, bahasa Arab, ilmu usul, qawaid, dan yang lainnya. Penuh dengan yang namanya durus ilmiah. Naam. Tapi ketika kita terpaksa karena adanya tekanan-tekanan dari orang-orang yang ingin memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, tersitalah waktu-waktu yang tadinya kita pergunakan untuk belajar demi untuk membela diri, demi untuk menjaga diri, keluarga, harta benda, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk menjaganya, untuk kemudian berjaga-jaga di perbatasan. Ada yang sibuk dengan apa, menggali khandak dan yang semisalnya, sehingga waktu yang tadinya bisa dimaksimalkan dengan pelajaran-pelajaran ilmu agama terkurangi. Yaitu subhanallah sangat kita rasakan. Dan ini kalau terus demikian tanpa ada pihak yang tetap mempertahankan adanya pelajaran-pelajaran ilmu agama, bisa apa? Dan dari syariah terkikis nanti ilmu-ilmu syariat dengan kurangnya orang yang belajar. Ditambah lagi kalau orang-orang yang berilmu tadi banyak yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya sebagai syuhada, semakin berkurang ilmu. Bisa juga menyebabkan apa? Yadhhabul ilm, perginya ilmu tadi dengan wafatnya orang-orang yang berilmu. Wa la yatawaffaru ala talabil ilmi, tidak lagi maksimalkan kemampuan mereka di dalam menuntut ilmu. Fatalibul kufar ala millah, yang ini bisa menyebabkan orang yang kufar mengalahkan atau menghancurkan agama ini sendiri. Sehingga dua-duanya ini memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam. Al-Mujahirun dan Al-Muta'allimun. Orang-orang yang berjihad, berjuang membela agama Allah, penting keberadaan mereka. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Walidzalika rafa'a Allahu darajatil firqataini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dua kelompok dari kaum muslimin ini. Jadi yang berjihad mulia dengan amalannya karena memiliki peran yang penting di dalam tegaknya agama ini. Demikian pula para penuntut ilmu itu mulia dengan amalannya karena juga memiliki peran di dalam tegaknya agama ini. Nah, difahami? Baik. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fi miftah dar as-sa'adah. Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kata beliau, wa qad akhbara Allah subhanahu fi kitabihi bi raf'id darajat fi arba'ati mawadhi'. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam kitabnya yang mulia ketinggian derajat seorang hamba itu berada di dalam empat tempat di dalam Al-Quran. Orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya itu ada disebutkan dalam Al-Quran pada empat tempat. Kata beliau, ahaduha yang pertama qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah kalian, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan berikan kelapangan untuk kalian. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini syahidnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Siapa? Alladzina amanu walladzina utul ilm, orang yang beriman dan diberi ilmu, Allah angkat derajat mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Ini satu tempat di dalam Al-Quran, ketinggian derajat Allah berikan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, di surat apa itu? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Asani tempat yang kedua, qauluhu innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Hanyalah orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila disebut Allah, diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Memiliki sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau diingatkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, bergetar apa hatinya, berhenti dari tindakan kekeliruan yang dia lakukan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, diingatkan dengan qala Allah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah pada mereka keimanannya. Sehingga membenarkan ayat tadi dan kemudian mengikuti petunjuknya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian apa yang mereka, apa yang Allah, apa yang kami, yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau diingatkan dengan nama Allah, hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah imannya. Dimunculkan bahwasanya yang namanya iman itu tidak tetap, ya, tidak statis, tapi dinamis, kadang naik, kadang turun. Di antara sebab naiknya iman seseorang itu ketika diperdengarkan kepadanya apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertambah keimanannya. Mereka juga orang-orang yang selalu menegakkan salat, memperbagus salatnya, dengan melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, waktu-waktunya, tata caranya, dan menjauh dari apa-apa yang bisa membatalkan atau mengurangi nilai sholatnya. Dan juga mereka orang yang gemar berinfak, membelanjakan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Itu mukmin yang tulen, takutnya kepada siapa? Allah. Senangnya mendengar apa? Mendengar ayat-ayat Allah. Sholatnya dijaga, disempurnakan. Rezeki yang dimiliki diinfakkan sebagian fisabilillah. Maka Allah katakan, lahum darajatun inda rabbihim, untuk mereka ada derajat-derajat ketinggian kemuliaan yang ada di sisi Rabb mereka, yang Allah siapkan untuk mereka, yang sifatnya seperti tadi itu. wa maghfirah, dan juga untuk mereka ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa kesalahan yang dilakukannya di waktu-waktu yang telah lalu, dan juga penjagaan di waktu yang akan datang. Wa rizqun karim, dan untuk mereka juga ada rezeki yang mulia yang ada di sisinya. Ini ayat yang kedua dalam surat apa ini? Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini ketinggian derajat Allah berikan untuk mereka yang betul-betul beriman, yang sifatnya disebutkan tadi. Ini yang kedua. Wasarif yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan siapa saja yang bertemu Allah, wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukminan, dia beriman, qad 'amila shalihat, dan sungguh dia telah mengamalkan amalan-amalan yang saleh, fa ulaika lahum darajatul 'ula, maka mereka itu bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Thaha ayat 75. Ini tempat yang ketiga di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ketinggian derajat. Untuk siapa? Untuk orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh. Allah janjikan untuk mereka ad-darajatul ula, derajat-derajat yang tinggi, pangkat-pangkat yang tinggi nanti di sisi Allah. Warabi, dan yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa mawfiratan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad fi sabilillah di atas orang-orang yang duduk yang tidak berjihad dengan ganjaran yang besar, yaitu derajat-derajat ketinggian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan rahmatnya. Dan surah An-Nisa ayat 95 sampai 97. Ini tempat yang keempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ ketinggian derajat. Ini untuk siapa? Untuk al-mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Maka berkata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam lanjutannya, fahadihi arba'atu mawadi', maka ini adalah empat tempat di dalam Al-Quran, fi thalathatin minha, yang pada tiga tempat darinya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ar-rif'atu bid darajat li ahli iman, menyebutkan ketinggian derajat itu untuk orang yang beriman, alladzina huwa al-ilmu nafi wal amal salih, yang mana hakikat iman itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena ingat yang namanya iman dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi apa? Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi tiga perkara: pembenaran hati, pengikraran lisan, dan pengamalan anggota badan. Itu namanya iman. Maka hakikat daripada iman itu adalah dua ini: al-ilmu nafi wal amalus salih. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dengan ilmu seorang bisa mencapai yang namanya al-yaqin, sehingga dia bisa membenarkan sesuatu yang hak, yang benar. Dengan ilmu pula dia bisa berikrar. Dengan ilmu pula dia mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Warabi, sementara tempat yang keempat tadi dalam surah An-Nisa, ar-rif'atu bil jihad. Di situ Allah sebutkan ketinggian derajat dengan sebab apa? Berjihad fi sabilillah. Fa'adat kulluha ilal ilmi wal jihad. Maka semua ketinggian derajat yang disebut dalam ayat-ayat tadi kembalinya pada dua: ilmu dan jihad. Ilmu dan jihad. Alladaini bihima qiwamuddin. Yang mana dengan keduanya inilah tegaknya agama. Maka ini lebih memperjelas kepada kita apa yang disebutkan sebelumnya, bagaimana pentingnya dua kelompok dari kaum mukminin ini, al-mujahidun dan al-muta'allimun. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang meranginya, dan juga al-muta'allimun, orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini orang-orang yang Allah janjikan untuknya ketinggian derajat. Wa minhu, dikatakan oleh penulis Syekh Salim Al-Hilali wafaqallah selanjutnya, dan dari situlah nara, kita bisa melihat annal ulama ar-rabbaniyin alladziina taqumu bihimul hujjah wa tartafi'u biqawlihimus syuha fi majalis al-ilm wa huquri tazkiyati an-nafs wa mayadin ad-da'wah ila Allah kal mujahidin fi sabilillah alladziina yanka'una al-'adu wa yaqma'una atma'a al-kuffar fi ribatihim 'ala al-thughur wa hirasati al-hudud. Bahwa ulama rabbani, ulama yang betul-betul memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya setelah mengajarkannya, yang dengan mereka tegaknya hujjah, dengan ucapan mereka hilangnya syubhat yang ada di majlis-majlis ilmu, dan di ladang-ladang pembersihan jiwa dan medan-medan dakwah, mereka itu kedudukannya seperti mujahidin, orang-orang yang jihad fi sabilillah. Karena sama itu perannya di dalam apa? Menegakkan Islam. Sama seperti orang-orang mujahidin fi sabilillah alladzina yanka'una al-'adu, yang mereka menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membungkam keinginan orang-orang yang kafir di dalam ribat mereka, di perbatasan-perbatasan, dan juga di dalam menjaga perbatasan-perbatasan tadi. Semuanya Allah berikan untuknya kemuliaan, ketinggian derajat. Nah, maka sungguh berbahagialah orang yang bisa menggabungkan keduanya, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, dan juga berjihad fisabilillah. Waqad warada hadzal fahm an jama'atin min as-salaf al-awwal radhiyallahu anhu. Dan pemahaman seperti ini, ya, bahwasanya para ulama Rabbaniyun, kedudukan mereka itu mulia tinggi seperti orang-orang yang berjihad fisabilillah, ini datang dari sejumlah ulama salaf terdahulu radhiyallahu anhum, yang akan dibawakan nanti sebagiannya. Qala Abu Darda, berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, man ra'al ghuduwa warraha ila al-ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Barang siapa yang memandang al-ghudu, ghudu itu berangkat di pagi hari, warwah dan juga berangkat di sore hari, ilal ilm, menuju ilmu, siang malam dia cari ilmu. Siapa yang memandang kegiatan seperti ini, laisa bijihad, bukanlah jihad itu, faqad naqasa fi aqli wa ra'yi, maka sungguh telah kurang akal dan ra'yunya itu. Ya, sehingga ingat, kalian datang dari rumahnya jauh-jauh, ya, ke tempat ilmu diamanahkan oleh orang tua kalian di sini untuk apa? Untuk belajar. Itu dalam pandangan salaf terdahulu sama seperti orang yang apa? Berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Mulianya amalan menuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan ilmu itu mulia. Allah Subhanahu wa jadikan untuknya derajat yang tinggi sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat tadi. Contoh yang lain dari ulama salaf, wa qala Ka'ab al-Ahbar, dan berkata Ka'ab al-Ahbar, kata beliau, talibul ilmi kal ghadir rayih fi sabilillah azza wa jal. Penuntut ilmu itu, orang yang berjalan mencari ilmu, keluar dari rumahnya yang dia tuju adalah mencari ilmu, mendapatkan ilmu, itu seperti orang yang keluar di pagi atau di sore hari fisabilillah, di jalan Allah, ini berjihad sama. Nah, waqala Sufyan ibn Uyainah al-Hilali, dan berkata Sufyan bin Uyainah al-Hilali, man talaba al-ilma faqad baya Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sungguh dia orang yang berbaiat kepada Allah. 6. Ini semua makna-makna al-jihad. Sehingga mereka salafun salih terdahulu memandang bahwa kegiatan menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu, itu sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Waqad saraha ba'duhum rahimahullah ka Malik wa Syafi wa Ahmad wa nassala dhalika Abu Hanifa anna afdal al-a'mal ba'da al-fara'id talabul ilmi. Dan sebagian dari ulama kita terdahulu rahimahumullah seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah rahimahumullah, mereka semua mengatakan anna afdalal a'mal, bahwa seutama-utama amal ba'dal fara'id, setelah amalan yang wajib. Ya, kalau seseorang sudah melaksanakan amalan yang wajib, apalagi yang utama setelah itu? Kata mereka semua, yang paling utama adalah talabul ilmi. Salat 5 waktu sudah dijaga, berbakti pada orang tua juga dia jaga, dan semua amalan yang wajib atas dirinya sudah dia jaga, apalagi yang lebih utama setelah itu. Mereka semua sepakat mengatakan tidak ada lagi yang lebih utama setelah itu daripada apa? Kamu meluangkan waktumu untuk belajar, cari ilmu, pelajari ilmu, atau kalau kamu sudah punya ilmu, ajarkan, dakwahkan, sebarkan. Sudah, enggak ada lagi yang lebih utama setelah ilmu. Ini. Wa yashhadu li hadzal qaul qauluhu alaihi salatu wassalam fadlul ilmi khairun min nafil amal wa khairu dinikum alwara. Pernyataan mereka para ulama ini bahwasanya seutama-utama amalan setelah amalan yang wajib adalah menuntut ilmu dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda fadlul ilmi, utamaan ilmu itu khairun, itu lebih baik min nafil amal, daripada amalan-amalan sunnah, amalan tambahan selain yang wajib. Maka ilmu lebih bagus daripada yang lainnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah wara, yaitu meninggalkan apa saja yang membahayakan di akhirat nanti. Apa saja yang Allah haramkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala membencinya, tidak menyukainya, yang bisa mengurangi rasa aman nanti di akhirat, ditinggalkan, itu namanya wara. Dan itu kata Nabi SAW, khairu dinikum, sebaik-baik agama yang kalian amalkan. Ini ada di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fi miftah dar sa'adah mu'alliqan ala hadha al-hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dar sa'adah memberi komentar atas hadis yang disebutkan tadi ini, bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih bagus, lebih baik daripada amal-amal yang sunnah, beliau mengatakan di kitabnya itu, wa hadzal kalam huwa faslul khitab fi hadhihi mas'alah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kata pemutus dalam masalah ini. Jika ada yang ditanya, amal apa yang lebih utama setelah amalan yang wajib? Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya ini sebagai jawabannya. Tanpa membuka lagi apa? Adanya pendapat-pendapat. Yaitu apa? Menuntut ilmu. Itu yang lebih utama setelah amalan-amalan yang wajib. Fa'innahu idza kana kullun minal ilmi wal amal fardhan fala budda minhuma kas-shaum was-shalah. Karena kalau masing-masing dari ilmu dan amal pada hukum yang wajib, maka keduanya mesti harus diamalkan atau harus diwujudkan. Ilmu yang wajib harus, amal yang wajib juga harus. Seperti puasa dan sholat, keduanya mesti berjalan apa? Bersama. Dia tidak mungkin bisa mengamalkan kewajiban puasa sampai dia apa? Mengenal, mengilmui bagaimana puasa yang benar. Dan itu sehingga berjalan bersama-sama. Tidak bisa apa? Dia belajar puasa tapi enggak puasa, enggak mengamalkannya. Atau dia puasa tapi belum tahu ilmunya. Enggak bisa. Dua-duanya harus berjalan bersama. Dia pelajari bagaimana puasa yang benar itu agar sah nilainya. Setelah itu dia amalkan. Enggak bisa ditinggalkan salah satunya. Dua-duanya harus berjalan. Begitu pula kayak sholat. Tak mungkin seseorang itu bisa melaksanakannya dengan baik sampai dia mengilmuinya. Setelah itu baru dia amalkan. Dua-duanya mesti, karena wajib. Fa idza kana fadlain. Sekarang masalahnya kalau dua-duanya, ilmu dan amal ini tambahan, bukan lagi wajib, tambahan saja. Wa man naflan almutatawwa bihima. Amalan yang sunnah yang sifatnya tatawu, tambahan. Maka di sini kata beliau, fa fadlul ilmi wa nafluhu khairun min fadlil ibadah wa nafliha. Ilmu yang tambahan ya di luar yang wajib itu masih lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sifatnya tambahan yang sunnah. Sehingga kalau terjadi misalkan suatu benturan di mana seorang harus memilih antara dia menambah ilmu walaupun enggak wajib dengan dia mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, ya, sodako-sodako yang sunnah atau yang semisalnya, dibentukkan dalam kondisi dia harus memilih, enggak bisa apa, dia jamak dua-duanya, maka hendaklah dia lebih utamakan apa? Ilmu. Dia lebih mengutamakan ilmu. Apa alasannya? Kata beliau rahimahullah, li'annal ilma ya'ummu naf'uhu sahibahu wan nas ma'ah. Karena yang namanya ilmu walaupun dia tambahan, enggak wajib gitu, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh pemilik ilmu tadi dan juga orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamlin na'am. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengan perantaran kamu pada satu orang, kamu sempatkan ngajari dia petunjuk yang dia butuhkan sehingga dia dapat hidayah. itu lebih baik bagimu daripada apa? Unta merah. Besar utamanya. Sehingga kalau kamu nanti dihadapkan oleh suatu keadaan antara membimbing orang kepada ilmu, kepada hidayah, dengan kamu mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, mana yang kamu dahulukan? Ilmu. Ajari ilmu orang tadi. Bimbing, tunjukkan dia jalan hidayah yang dia butuhkan. Itu lebih utama daripada kamu sekedar mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah tambahan. Nah, wal ibadah takhtassu naf'uha bi sahibiha. Sementara ibadah yang sunnah tadi itu manfaatnya hanya untuk apa? Pelakunya saja. Terbatas. Beda dengan ilmu tadi. Yang mendakwahkan dapat keutamaannya dan juga orang lain mendapatkan keutamaannya. Ini alasan yang pertama. Kenapa dilebihkan ilmu tadi daripada amal-amal yang sunnah? Karena manfaatnya yang lebih meluas, tidak hanya untuk pelakunya, tapi juga untuk orang lain. Alasan yang lain adalah walianal alim tabqa faidatuhu wa ilmuhu ba'da mautih. Karena orang yang alim ketika dia mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, faedah dan manfaat ilmunya tadi itu akan terus ada setelah dia meninggal. Karena ada yang mewarisi. Sehingga ilmu tadi terus apa? Hidup. Bahkan ini termasuk daripada apa? Amalan yang jariah, yang mengalir terus pahalanya walaupun orang tadi sudah apa? Meninggal. Ketika ilmu yang dia sampaikan tadi terus dimanfaatkan oleh orang setelah dia. Wal ibadah, dan sementara yang namanya ibadah tanqati'u anhu, akan terputus darinya setelah dia meninggal. Ya kan? Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluh. Kalau orang itu sudah meninggal, ya sudah terputuslah amalnya. Ini sisi yang lain yang menunjukkan betapa ilmu itu punya kelebihan daripada sekedar amalan-amalan yang sunnah. Sampai di sini ucapan beliau rahimahullah, dan insyaallah taala kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Hingga kaidahnya di sini bahwa kaum mukminin Allah subhanahu wa ta'ala membagi menjadi dua kelompok. Siapa saja itu? Antum siapa namanya? Namanya dulu siapa? Haidar. Kaum mukminin, orang yang beriman itu Allah bagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing ini punya kemuliaan dan ketinggian derajat. Dua kelompok ini apa? Orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mendakwahkan ilmu. Nah, santun. Nah, Isa, ketinggian derajat di sisi Allah disebutkan di dalam Al-Quran dalam berapa tempat? Empat tempat, ya. Nah, apa tempatnya? Yang pertama surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua Al-Anfal ayat yang kedua sampai ke 4. Kemudian yang ketiga surat Thaha ayat berapa? Ayat 75. Yang keempat An-Nisa ayat 95 sampai 97. Baik. Nah, ada yang ditanyakan di sini? Baik, kalau tidak ada, kita ajukan di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Welcome.